الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين كتا الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى وأفضل أمته أمت beliau yang paling afdol dari kalangan umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar, kemudian Umar Al-Faruq. Tsumma Utsman, kemudian Utsman. Tsumma Ali Al-Murtadha, kemudian Ali Al-Murtadha yang diridhai. Radhiyallahu anhum ajma'in atau Al-Murtadha. Radhiyallahu anhum ajma'in. Lima rawi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Dulu kami pernah mengatakan dalam keadaan Rasul masih hidup. Apa pernyataan mereka beliau dan mereka para sahabat? Afdalu hadzal umma ba'da nabiha Abu Bakrin tsumma Umar tsumma Utsman tsumma Ali. Fa yablugha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Dulu kami pernah mengatakan orang yang paling afdol dari kalangan umat ini, umat Muhammad, setelah Nabi umat ini, setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Lalu yang demikian itu tadi sampailah kepada Rasul, kemudian Rasul tidak mengingkarinya. Maknanya para sahabat ketika itu berbincang-bincang, mereka mengklaim, mengatakan orang yang paling afdol adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Itu disebut dengan apa? Sunnah Takririyah. Wa sahatir riwayat an Ali annahu qala, juga telah sahih riwayat dari Ali bahwasannya beliau menyatakan khairu hadzal umma ba'da nabiha Abu Bakr. Sebaik-baik umat setelah para nabi atau setelah nabinya umat ini adalah Abu Bakar atau Umar kemudian Umar. Walau syi'tu la sammaitu as-salih. Kalau aku ingin, niscaya aku akan namai, aku akan sebutkan yang ketiga namanya. Abid. Di difahami? Poin ini penting ya. Pernyataan Abdullah ibn Umar yang beliau menyatakan pernyataan para sahabat bahwasanya orang yang paling afdol setelah Nabi yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa rawa Abu Darda 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Darda pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyatakan ma tala'atis syamsu wala gharubat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala afdal min Abi Bakar. Tidaklah matahari itu terbit, tidak pula tenggelam pada orang yang paling afdal dibandingkan Abi Bakar setelah para nabi dan para rasul. Wahwa ahakku khalqillahi bil khilafah ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya Abu Bakar adalah makhluk yang paling afdol memegang tampuk khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li fadlihi wa sabiqatihi, dikarenakan keutamaan dan pendahuluan beliau dalam masuk Islam. Wa taqdimin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan karena disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan beliau lahu fis shalah ala jami'is sahabah, lebih mendahulukan beliau ketika mengimami salat dibandingkan seluruh para sahabat. Wa ijma'is sahabah ala taqdimihi wa mubayyaatihi, dan juga adanya ijma' di kalangan sahabat untuk mendahulukan Abu Bakar dan juga berbaiat dengan Abu Bakar. Walam yakunillahu liyajma'ahum ala dhalalatin, dan Allah tidak akan mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Ini sudah penukilan ijma' ya, para sahabat ijma' untuk berbaiat kepada Abu Bakar. Summa min ba'dihi Umar li fadlihi wa 'ahdi Abi Bakar ilaihi. Kemudian setelah Abu Bakar tadi, dari setelah Abu Bakar adalah Umar, dikarenakan keutamaan Umar dan juga pengangkatan janji yang diberikan Abu Bakar kepada dia. Summa Utsman ditakdimi ahli syura lahu. Kemudian yang ketiga Utsman ibn Affan, dikarenakan ahli syura lebih mendahulukan Utsman di dalam kepemerintahan. Summa Ali difadlihi wa ijma'i ahli asri Ali. Kemudian Ali dikarenakan keutamaan dan ijma' para ulama di zaman beliau. Maksudnya ahli asri itu orang-orang yang sezaman dengan Ali, yaitu dari kalangan sahabat. Wa ha'ula'il khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun alladzina qala Rasulullah SAW bihim fihim. Mereka adalah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun yang Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang al-mahdiyin terbimbing setelahku, addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Waqal sallallahu sallam, Rasulullah SAW menyatakan, al khilafatu min ba'di salatuna sanah. Khilafah setelah aku nanti ada 30 tahun. Setelah Rasul wafat ada 30 berjalannya. Akhiruha khilafat Ali. Yang paling terakhir adalah khilafah Ali. Jadi total-totalnya ada 30 tahun. Fadailus sahabah. Keutamaan sahabat. Tafadhal Abu Muhammad. Qara. Qala syarih rahimahullah. Fadailus sahabah. As-sahabiyu man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افضل اصحاب الانبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الحديث رواه البخاري وغيره وافضل صحابه المهاجرون لجمعهم بين الهجره والنصره ثم الانصار وافضل المهاجرين الخلفاء الاربعه الراشدون Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Yakfi hasan. Qala Syekh Ibn Taimin rahimahullahu taala as-sahabi, beliau menyebutkan definisi sahabat. As-sahabi man jatama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan beliau, wa mata 'ala dzalik, dan mati di atas keislaman. Ini ta'rif. Definisi seperti ini definisi yang juga bagus. Dibandingkan definisi sebagian para ulama yang menyatakan sahabi itu man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang melihat nabi. Ini ta'rifun qasir, definisi yang terlalu pendek. Kenapa? Dikarenakan ada orang yang hidup di zaman Rasul, dia disebut sahabat namun dia enggak melihat Rasul dikarenakan kondisinya dia buta. Atau definisi yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Ta'liq itu, as-sahabi huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang berjumpa dengan Rasul meskipun sekali berjumpanya, walaupun dia berjumpa dengan Rasul dalam keadaan dia belum bisa ngomong, seperti Muhammad bin Abi Bakar. Dia lahir ketika di perjalanan mau haji, sekitar 80 hari lebih sedikit lah kelahiran beliau itu tadi. Dia enggak tahu wajah Rasul alaihi salatu wasalam. Enggak pernah ngomong sama Rasul. Namun hidupnya di zaman Rasul, berkumpul dengan Rasulullah SAW, dia disebut dengan sahabi. Kemudian dia syarat yang kedua, mu'minan bihi, beriman dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau hidup di zaman Rasul, berjumpa dengan Rasul tapi tidak beriman, tidak disebut sahabi, seperti Abu Jahal, Abu Thalib, wa mata ala dzalik, dan mati di atas keislaman. Maknanya kalau dia mati di atas kekufuran, dia berislam, mukmin, tapi mati di atas kekufuran tidak disebut sahabi. Walau takhallalat fu riddatun ala sahih. Meskipun disela-selai oleh kemurtadan menurut pendapat yang sahih. Maknanya misalnya dia dulu di zaman Rasul muslim, mukmin. Setelah Rasul wafat dia murtad. Kemudian masuk Islam lagi. Kemudian mati di atas keislaman, tetap dia dikatakan sahabi. Menurut pendapat yang sahih. Wa ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam afdalu ashabil anbiya. Para sahabat nabi adalah para sahabat, para nabi yang paling afdal. Jadi sahabat nabi kita Muhammad sallallahu Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, semuanya adalah orang yang paling afdal dari para sahabat nabi-nabi yang ada. Para nabi itu memiliki sahabat hawariyun. Ya. Likulli nabiyyin hawariyun. Setiap nabi itu punya hawariyun. Namun sahabat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar dan yang lainnya itu yang paling afdal. Liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni. Berdasarkan sabda Rasul, sebaik-baik umat manusia adalah yang ada di generasiku. Wa afdalus sahaba al-muhajirun. Sahabat yang paling afdal adalah muhajirun, yang hijrah di kota, dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini fil jumlah, secara global, secara keumuman. Adapun secara afrod, terkadang sebagian ansor afdol dari sebagian muhajirun. Secara global, ingat secara jumlah, muhajirun lebih afdol dibanding ansor. Namun secara personal, terkadang ada sebagian ansor lebih afdol dibandingkan sebagian muhajirun. Wa ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bisa disebutkan afdalus sahaba al-muhajirun li jam'ihim bainal hijrati wan nusrah. Kenapa muhajirun lebih afdal? Dikarenakan mereka mengumpulkan hijrah, yaitu keutamaan hijrah dan keutamaan nusrah, membela Rasul ketika di Mekah. Tsummal ansar, kemudian kaum ansar. Ansar itu yang berada di kota Madinah. Disebutkan dalam Al-Quran, wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Itu disebutkan keistimewaan mereka, didahulukan penyebutan daripada ansar. Wa abdulul muhajirin al-khulafa'ul arba'ah ar-rashidun. Dan muhajirun yang paling afdol adalah mereka. Empat khalifah ar-rashidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Di situ disebutkan, qala Ibnu Qattan Al-Fasi, berkata Ibnu Qattan Al-Fasi dalam kitab beliau Al-Iqna fi Masailil Ijma'. Ibnu Qattan Al-Fasi menyatakan, wa ajma'u ala anna khairas sahabati ahlu Badrin. Mereka para ulama sepakat bahwasannya sahabat yang paling afdal adalah ahlu Badr. Ahlu Badr yang ikut perang Badar. Wa khairu ahli baladil asyarah. Kemudian apa namanya, sebaik-baik penduduk suatu negeri yaitu al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Wa khairu tul asyarah al-a'immah al-arba'ah. Jadi urutannya, dan sebaik-baik dari yang al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, empat khalifah. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Jadi mengkerucut. Sahabat yang paling afdol, ahlu Badar. Kemudian yang paling afdol lagi, al-asyarah. Kemudian lagi, empat khalifah. Antum bisa lihat referensinya dalam Al-Iqna fi Masailil Ijma' dan juga A'lamus Sunnah al-Mansyurah karya Syekh Hafidz Al-Hakami. Al-Asyar itu nanti kita lewati, Pak. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga, di antaranya 4 khalifah itu tadi. Kemudian Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi tuh? Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya nak. Disebutkan dalam hadis Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Itu ada satu hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian masuk ke pembahasan Al-Imam Ibnu Qudamah tadi kan merinci di matan urutan yang paling afdol. Disyarah oleh Syekh Ibnu Taimin, fa Abu Bakar huwa Siddiq, Abu Bakar adalah As-Siddiq. Abdullah Ibnu Utsman, nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Diingat ya. Siapa nama Abu Bakar Taufik? Nama Abu Bakar siapa? Utsman bin Affan. Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Utsman ini dikenal dengan kunyah Abu Quhafah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah, yaitu Abdullah bin Utsman. Abu Quhafah Muslim ya, Abu Quhafah Muslim. Abdullah bin Utsman, Ibnu Amir min Bani Taim, dari Bani Taim, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab. Wa awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang yang pertama kali beriman dengan Rasul minar rijal, dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki, orang yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar. Kapan ini? Ba'da risalah. Setelah Rasul diangkat menjadi Rasul. Adapun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, yang beriman adalah Warqah bin Naufal. Dia membenarkan Rasulullah SAW. Namun kata para ulama, Warqah bin Naufal masih pada waktu itu berpegang dengan agama apa namanya Bani Israel. Nasara kalau tidak salah ketika itu. Wa sahibuhu fil hijrah, dan yang menemani Rasul ketika hijrah. Wa naibuhu fis shalah wal hajj, dan yang menggantikan Rasul ketika salat dan haji. Wa khalifatuhu fi ummati, dan juga khalifah Rasul di kalangan umat ini. Aslama ala yadi khamsatan atau khamsatun minal mubasysyirin bil jannah. Masuk Islam melalui perantara Abu Bakar 5 orang dari kalangan orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Seperti Utsman, Zubair, Ibnu Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tufiya fi Jumadal Akhirah sanata 13 an 63 sana. Beliau diwafatkan pada tahun 13 Hijriah pada umur 63 tahun. An itu dari umur 63 tahun. Beliau wafat umur 63 pada tahun 13 Hijriah. Wa haula'i al-khamsa ma'a Abi Bakar. Mereka berlima bersama Abu Bakar. Lima tadi siapa? Utsman, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bersama Abu Bakar. Wa Ali, bersama Ali, wa Zaid bin Harithah, Humus Samaniyah, mereka 8 orang ini, alladzina sabakun nas bil Islam. Mereka adalah orang-orang yang mendahului umat manusia dalam masuk Islam. Siapa tadi? Abu Bakar, Utsman, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ali, kemudian Zaid bin Harithah. Mereka adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Qalahu Ibnu Ishaq, yakni minaz dzukur ba'da risalah, yakni dari kalangan laki-laki setelah risalah. Ingat ya, setelah risalah. Mereka mengatakan kalau sebelum risalah itu Warqah bin Naufal. Wallahu a'lam. Dan itu pun jaraknya enggak jauh sih sebenarnya. Dari itu kan pertemuan pertama dengan Khadijah ngajak Rasul nemui Warqah bin Naufal itu kan setelah turun wahyu yang pertama kan. Wa Umar, sedangkan Umar nama beliau adalah Abu Hafs Al-Faruq. Umar ibn Al-Khattab. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Min Bani Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Dari Bani Adi, keturunan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Aslama fis sanati sadisa ba'd min al-bi'tsah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 setelah diutusnya Rasul menjadi nabi. Ba'da nahwu wi 40 rajulan wa 11 imra'atin, setelah masuk Islamnya orang-orang sekitar 41, sekitar 40 kalangan laki-laki dan 11 orang kalangan wanita. Ya. Jadi si Umar radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam setelah para sahabat itu masuk Islam lebih 50-an lah. Ya, sekitar 50 orang sahabat sudah masuk Islam, barulah Umar masuk Islam. Fafarihal muslimuna bihi wa dhaharal islamu bi Makkah ba'dahu. Kaum muslimun bahagia, senang dengan keislamannya Umar. Wa dhaharal islam, Islam pun nampak di kota Mekah ba'dahu, setelah keislaman Umar bin Khattab. Istakhlafahu Abu Bakar alal ummah. Abu Bakar mengangkat dia untuk menjadi pemimpin umat ini. Istakhlafah itu mengangkat khalifah. Istakhlafah mengangkat khalifah. Abu Bakar mengangkat beliau sebagai khalifah alal ummah, pada umat ini. Faqama bi'a'ba'il khilafah khaira qiyamin. Sehingga beliau betul-betul menjalankan beban kekhilafaan. A'ba itu beban, tanggung jawab. Beban tanggung jawab kekhilafaan khaira qiyamin, sebaik-baik pelaksanaan. Jadi beliau betul-betul melaksanakan beban pemerintahan dengan sebaik-baik pelaksanaan. Khaira qiyamin. Mau ditanya? Sebagai apa tuh khaira qiyamin? Hal. Hal itu sifat syaratnya. Tamyiz. Tamyiz zat. Tamyiz itu zat. Masa nazin pula jawabnya? Dil. Hah? Mikir dulu. Mikir. Paham, Dil? Ayah anak tanya Dr. Vicky. Pacat dia jawabnya. Apa Dr.? Nah, naib anil masdar. Ya enggak? Antum pasti mikirnya cuma maf'ul mutlak. Di sana itu ada naib anil maf'ul mutlak. Ya, makanya haqqa tuqatihi ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi. Sama. Ila an qutila syahidan, sampai beliau terbunuh sebagai syahid. Beliau terbunuh sebagai syahid, ditusuk oleh siapa? Budak Majusi Abu Lu'lu ayah. Fi Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah sanata 23 an 63 sanah, pada tahun 23 Hijriah, berumur beliau sekitar 63 tahunan pada waktu itu. Beliau mati dalam keadaan syahid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan usbud ya Uhud sama alaika ilan nabi wasiddiq wasyahidan. Ketika itu ada Umar dan Utsman. Wa Utsman, yang ketiga Utsman, huwa Abu Abdullah, kunya beliau Abu Abdullah Dzun-Nurain. Disebut Dzun-Nurain dikarenakan beliau menikahi dua putri Rasul. Utsman ibnu Affan min bani Umayyah ibni Abdi Syamsi ibni Abdi Manaf. Semuanya dari Quraisy ya. Semua mereka adalah Quraisy. Aslama qabla dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam sebelum masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Ya. Dia Utsman berislam sebelum Rasul berdakwah di Darul Arqam. Darul Arqam itu rumah belajar. Ya, tapi di Mekah. Itu tadi. Tempat-tempatnya disebutkan dalam sejarah di Bukit Safa. Sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah, beliau dakwah ngumpul, suka ngumpul di rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam di Mekah. Kana ghaniyan sakhiyan. Ya, si Utsman ini dulu orang yang kaya, sakhiyan, juga dermawan. Tawallal khilafah ba'da Umar ibn al-Khattab. Beliau mengurusi kekhilafaan. Tawallah mengurusi kekhilafaan ba'da Umar ibn al-Khattab, setelah kepemimpinan Umar bin Khattab. Bittifaki ahli syura, dengan kesepakatan ahli syura. Ila'an kutila syahidan, sampai beliau terbunuh sebagai syahid. Fi Dzulhijjah sanata 35 an 90 sanah. Ala ahadi al-aqwal, ya, ala adil akwal. Sampai beliau beliau diangkat dengan kesepakatan ahlu syurah. Sehingga disimpulkan ikhwan, untuk Abu Bakar As-Siddiq, kata mereka, yang itu ijma, ya, ijma sahabat beliau. Semua para sahabat sepakat Abu Bakar menjadi khalifah, namun ada isyarat dari Rasulullah SAW yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian Umar bin Khattab dengan istikhlaf, pengangkatan khalifah yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga dengan ittifaq ahlu syura, yaitu Utsman bin Affan. Beliau terbunuh syahid, dibacok sama siapa? Utsman siapa? Bukan. Ya sebenarnya pemberontak sih sebenarnya, rombongan. Rombongan Khawarij lah ya. Ada beberapa orang ketika itu, karena lupa disebutkan beberapa nama. Yang jelasnya Muhammad bin Abi Bakar tidak terlibat ya. Muhammad bin Abi Bakar tidak terlibat sedikit pun. Adapun yang disebutkan di kitab-kitab sejarah yang saya baca, diantaranya Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayahnya Hayya, ada keterlibatan Muhammad bin Abi Bakar dalam semua itu. Itu disebutkan oleh para ulama, dikhawatirkan adalah kisah-kisah yang diselipi oleh orang-orang Rafidhah. Hah? Mati duluan, kembung munafikin. Dan zaman Rasul sudah mati. Karena lupa beberapa orang yang membunuhnya ketika itu. Ada yang nusuk, ada yang... Utsman bin Affan ketika beliau ditusuk, itu Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau ditusuk, darah itu kalau tidak salah netes ke salah satu. Beliau lagi pegang mushaf. Ketika itu beliau sedang berpuasa. Beliau sudah mimpi sebenarnya bertemu dengan Rasulullah SAW dan berbuka. Ketika itu beliau sedang baca mushaf, baca Al-Quran. Darah itu netes kepada salah satu ayat dari ayat Al-Quran. Ayat apa itu? Wala talatof. Apa? Fasayakfi kahumullah wa huwa sami'ul alim. Ayat Al-Baqarah. Pada lafaz ayat fasayakfi kahumullah wa huwa sami'ul alim. Dipotong tangan Utsman sama mereka. Kata Utsman, engkau memotong tangan, bukankah tangan ini dulu yang menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Kemudian, wa Ali, Ali, wa huwa Abul Hasan. Nama beli, kunya beliau Abul Hasan. Laqab beliau Abu Turab. Ali ibn Abi Talib bin radhiyallahu anhu. Wasmu Abi Talib, Abdu Manaf. Nama Abu Talib adalah Abdu Manaf, ibn Abdul Muttalib. Awalu man aslama minal gilman. Ali termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Jadi ketika dia masuk Islam itu masih kecil. A'tahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi beliau ar-rayata, bendera Yauma Khaybar, pada perang Khaybar. Fafatahallahu ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan melalui kedua tangan beliau. Wa buyi'a bil khilafah ba'da qatli Utsman radhiyallahu anhuma, dan beliau dibaiat menjadi khalifah. Ya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, fakana huwal khalifatu syar'an, sehingga beliau merupakan khalifah secara syar'i. Ila an qutila syahidan, sampai beliau terbunuh dalam keadaan syahid di Ramadan sanata 40 an 63 sana. Sampai beliau terbunuh di bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriah, umur 63 tahun. Jadi rata-rata khalifah Rasul 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Utsman 63, Ali 63, kecuali Utsman tadi sekitar 90 tahunan ya. Wa afdalu haula'i al-arba'a Abu Bakar. Ya ikhwan, kenapa disebutkan pembahasan sahabat terhadap di kitab-kitab akidah? Dalam rangka menetapkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, hubbus sahabah khilafan lir rafidhah, ya, dalam rangka berbeda dengan rafidhah. Wa afdalu haula'i al-arba'a Abu Bakar. Orang yang paling afdol di antara mereka berempat adalah Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan sabda, berdasarkan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar mengatakan, "Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu kami memilah-milah manusia yang paling baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanukhayyiru Abu Bakrin. Lalu kami menjadikan Abu Bakar yang paling baik. Tsumma Umar Ibn Al-Khattab. Tsumma Utsman. Kemudian Utsman. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wali Abi Daud. Dan pada riwayat Abu Daud. Kunna naqulu wa Rasulullah SAW hayyun. Dulu kami pernah menyatakan. Dan ketika itu Rasul masih hidup. Afdalu ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman. Orang yang paling afdal dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Wa zada Tabrani fi riwayatin al-Imam At-Tabrani menambahkan dalam riwayat fayasma'u dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu dan beliau tidak mengingkarinya. Namun kata Syekh Ibnu Taimin, hadza walam ajid al-lafdha alladhi dzakarahu al-muallif bi ziyadati Ali ibn Abi Thalib. Inilah yang ada riwayatnya dan aku tidak mendapati lafaz yang dibawakan oleh muallif dengan tambahan Ali bin Abi Thalib. Muallif menyebutkan di matan ya, di situ disebutkan Ali bin Abi Thalib kan? Yang tepat seperti itu ya. Enggak ada penyebutan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Taimin. Disebutkan di ta'liq itu. Di ta'liq. Pada sebagian cetakannya. Itu disebutkan Summa Ali. Ya, Summa Ali. Qultu kata Syekh Fahad Mu'alik. Wa huwa khata'un dhahir. Itu khata' yang nampak sekali. Kenapa? Fa inna hadis Ibnu Umar, dikarenakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu al-madzkur yang telah disebutkan iqtasara ala dzikri al-khulafa ats-tsalatsa duna Ali radhiyallahu anhu majma'in. Dikarenakan hadis Abdullah Ibnu Umar cuman mencukupkan penyebutan 3 khalifah tanpa ada penyebutan Ali. Wa huwal muwafaq lil makhthut atau wa huwal muwafiq lil makhthut aidon, dan itulah yang mencocoki manuskrip. Ya. Makhthut itu makhthutat manuskrip. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ahaqquhum bil khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu li'annahu afdaluhum wa asbaquhum ila al-Islam. Orang yang paling berhak memimpin khilafah setelah Nabi adalah Abu Bakar, dikarenakan beliau adalah yang paling afdol dan paling dahuluan masuk Islam. Wali anna Nabi ya sallallahu alaihi wasallam qaddamahu fi shalah, dan juga dikarenakan Nabi telah mendahulukan beliau dalam urusan salat. Wali anna sahabah radhiyallahu anhum ajma'u ala taqdimihi wa mubayaatihi wa la yajma'uhum Allah ala dhalalatin. Alasan yang ketiga, dikarenakan sahabat telah sepakat di dalam mendahulukan Abu Bakar dan juga berbaiat kepada Abu Bakar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Jadi alasan kenapa Abu Bakar berhak menjadi khalifah dikarenakan beliau lebih afdol di kalangan sahabat yang ada. Yang kedua, dikarenakan Nabi telah mendahulukan beliau dalam urusan salat. Beliau menjadi pemimpin salat, imam salat ketika Rasul masih hidup kan? Dan juga kapan itu? Ketika Rasul sakit kan? Yang ketiga, dikarenakan ada kesepakatan para sahabat. Tsumma Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu, li'annahu afdalus sahaba ba'da Abi Bakar. Dikarenakan Umar adalah sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar. Wa li'anna Abu Bakrin ahida bil khilafah ilahi. Alasan kedua, dikarenakan Abu Bakar telah mengangkat menjanjikan khilafah kepada dia. Tsumma Utsman radhiyallahu anhu li fadlihi, kemudian Utsman dikarenakan keutamaan Utsman, wali wa taqdimi ahli syura lahu, dan juga dikarenakan pendahuluan ahli syura kepada dia. Wa humul madhkurun fi hadzal bait. Ahli syura adalah orang yang disebutkan dalam bait ini. Bait ini disebutkan oleh Ibnu Abi Daud dalam Ha'iyah ya. Ali wa Utsman wa Sa'ad wa Talhatun wa Zubair wa Zu'aufin rijalul masyurah. Ali, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf rijalul masyurah. Mereka adalah rijal masyurah, tokoh-tokoh ahlu musyawarah. Summa Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asri alaih. Kemudian setelah Utsman adalah Ali dikarenakan keistimewaan Ali, keutamaan dia, dan juga ijma orang-orang yang sezaman dengan Ali untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Di situ disebutkan penukilan ijma yang kemarin sempat kita bahas di syarah Hamiyah ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, innal ijma in aqada bi akhirihi baina ahli sunnati anna tartibahum fil fadl katartibihim fil khilafati radhiyallahu ajma'in. Ya. Telah ijma, sesungguhnya ijma telah terjadi, telah baku, telah terikat. Ya, telah sah di akhir-akhir masa antara ulama Ahlussunnah. Dulu memang ada khilaf, ada yang menyatakan yang afdal itu Ali, ada yang menyatakan Utsman, ada yang menyatakan Ali. Kemudian terjadi ijma di masa terakhir bahwasannya urutan mereka dalam sisi keutamaan sama seperti urutan mereka dalam sisi khilafah. Kalau dulu memang ada yang menyatakan Ali itu lebih afdal dibandingkan Utsman. Namun telah terjadi ijma bahwasannya yang paling afdal adalah Utsman. Karena Utsman memegang kekhilafan lebih didahulukan dibandingkan Ali. Wa ha'ula'i al-arba'ah humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun alladzina qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajib. Mereka berempat adalah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun yang terbimbing, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang mereka, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang ada setelahku. Peganglah oleh kalian gigitlah oleh kalian sunnah tersebut bin nawajid dengan gigi geraham. Apakah sunnah Rasul sama sunnatul khulafa berbeda? Ayo nuhat nurid minkum ta'ammul min alfazil hadith. Nasin. Apakah sunnah Rasul sama sunnah Khulafa Rasyidin berbeda? Beda. Sesuatu yang tersendiri sunnah Khulafa Rasyidin? Atau satu kesatuan? Hukumnya sama saja. Makanya menggunakan wa'u ataf. Berarti sunnahnya Rasul sama Khulafa Rasyidin itu berbeda. Bu Muhammad. Idil. Jawabannya sama. Kenapa? Itu Rasul mengatakan abdu alaiha. Rasul tidak mengatakan abdu alaihima. Hal kembali kemana? Menunjukkan dua perkara itu dihukumi satu. Ini namanya balaghah hadis. Ya. Walaupun wawu itu wawu mukayyarah, tapi Rasulullah SAW menyebutkan abdu alaiha. Ya. Gigitlah sunnah tadi. Ha, bukan alaihima. Kembali ke hukum sunnah tadi, berarti satu kesatuan dia khulafa ar-rasyidin. Waqal, dan Rasul juga mengatakan al-khilafah ba'di thalathuna sana. Khilafah setelahku itu ada 30 tahun. Rawu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Qala al-Albani wa isnadu hasan. Syekh al-Albani menyatakan sanadnya hasan. Fakana akhiruha khilafatu Ali. Yang paling terakhir adalah khilafahnya Ali. Hakadza qala al-muallif. Demikianlah yang dinyatakan oleh muallif. Ya. Di situ Ibnu Qudamah menyebutkan akhir khilafah. Khilafah siapa? Ali kan? Wa ka'annahu ja'ala khilafatal Hasan tabi'atan li Abi. Nampaknya seakan-akan beliau itu menjadikan khilafah Al-Hasan ngikut ke khilafah bapaknya. Ibnu Qudamah bahas khilafahnya Hasan enggak? Tidak bahas. Ibnu Qudamah cuma menyebutkan khilafah terakhir khilafah Ali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, nampaknya Ibnu Qudamah menjadikan khilafah Hasan itu masuk dalam khilafahnya Ali. Aw lam ya'tabirha, atau ada kemungkinan kedua atau Ibnu Qudamah tidak menganggap khilafahnya Hasan. Dari sisi mana? Haitsu innahu radhiyallahu anhu tanazala anha. Dari sisi Al-Hasan radhiyallahu anhu telah tanazul. Turun, mengalah dari khilafah tersebut karena terjadi perselisihan antara Al-Hasan dengan Muawiyah ketika itu. Kita hitung. Fa khilafatu Abi Bakar radhiyallahu anhu sanatani wa thalathatu ashhur. Khilafah Abu Bakar ada 2 tahun 3 bulan. Wa tis'u layalin. Coba catat dewe antum ya. Dan 9 malam. Hitung ya, 2 tahun 3 bulan 9 malam. Penting malam-malam ini jadi penting juga itu dicatat. Min dari salah satu asyar Rabiul Awal ila ihda asyar. Dari sanatah ihda asyar. Dari tanggal 13 Rabiul Awal sampai ke tanggal pada tahun 11 Hijriah ila sampai tanggal 22 Jumadil Akhirah pada tahun 13. Jadi khilafahnya tadi berawal dari tanggal 13 Rabiul Awal 11 Hijriah sampai ke berapa? 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. Totalnya 2 tahun 3 bulan 9 hari. Nah, difaham ya? Itu pikirkan, mana sih putra yang anu? Bisa hitung-hitungan. Yang kedua, khilafah Umar. Khilafahnya Umar. Ya. Antum ngorek-ngorek lah deh, sambil ngorek-ngorek. Khilafah Umar, radhiyallahu anhu. Ashra sanawat, 10 tahun. Wasit tatu ashur. Khilafah Umar, ashra sanawat, wasit tatu ashur, wasala satu ayam. Khilafahnya Umar, 10 tahun, 6 bulan, 3 hari. Dimulai masa jabatan dari tanggal 23 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah sampai 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Berapa tadi? 10 tahun, 6 bulan, 3 hari. Khilafah Utsman. Khilafah Utsman radhiyallahu anhu isnata asyarah. Isnata asyarah. 12 sana tahun. Illa isnai asyara yauman, kurang 12 hari. Jadi 12 tahun kurang 12 hari. Illa itu apa? Illa kecuali kan anu kurang kan itu menunjukkan kurang ya. 12 tahun kurang 12 hari. Masa jabatan min tanggal 1 Muharram tahun 24 Hijriah sampai dengan 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Berapa total? Wa khilafat Ali, sedangkan khilafah Ali radhiyallahu anhu arba' sanawat. 4 tahun. Wa tis'atu ashhur. 9 bulan. Masa jabatan dari bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah sampai 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Udah ngitung enggak sih? Pokoknya di total-total ya, total-total semuanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, sama jumu'u khilafatiha ulail arba'ah tis'un wa ishruna sana wa sittatu ashhur wa arba'atu ayyam. Total semuanya ya dikumpulkan khilafah mereka yang berempat ini tadi kan 30 tahun Rasul mengatakan kan, totalnya ada tis'un wa ishrun, 29 tahun wa sittatu ashhur, dan 6 bulan wa arba'atu ayyam, dan 4 hari. Ya, 29 tahun, 6 bulan, 4 hari. Nah, sudah kelar Ali bin Abi Thalib terbunuh. Summa bunyi Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Hasan dibaiat. Sisanya ini tadi loh. Sekitar berapa? 6 bulan lah, lebih kurang ya? 6 bulan. Dibaiatlah Al-Hasan ibnu Ali. Mata yauma mata abuhu Ali radhiyallahu anhu. Hasan dibaiat pada hari wafatnya Ali radhiyallahu anhu. Wa fi Rabiul Awal sanata 41. Pada tahun Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal pada tahun 41 Hijriah, sallam al-amra ila Muawiyah bidzalika. Dan beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Wa bidzalika zaharat ayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, dan dengan dasar itulah, dengan sebab itulah, karena beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, nampak tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabda beliau, khilafatu ba'di salatuna sana. Khilafah yang ada setelahku ada selama 30 tahun. Ya enggak? Jadi Al-Hasan masih memimpin khilafah nubuah selama 30 tahun. Al-Hasan masih masuk pada khalifah kenabian. Wa qauluhu fil Hasan, dan juga sabda Rasul pada Hasan, inna bani hadza sayyidun wa la'allallaha, ya, la'allallaha. Ya kan? La'alla itu sama dengan inna, ya. Ayusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Dan barangkali nanti Allah Azza wa Jalla akan mengislah dua kelompok yang besar yang bertikai sesama kaum muslimin, bihi, dengan perantara dia. Katanya Al-Hasan, kita mundur saja. Katanya pasukan Hasan, ya Al-Hasan, Al-Ar, An-Nar, Lal-Ar, mendingan masuk neraka dibandingkan malu, katanya. Kata Al-Hasan, la, Al-Ar, Lan-Nar, Al-Ar, Arin, mendingan malu dibandingkan neraka. Beliau mundur ketika itu dari jabatan. Al-Hasan sibtu Rasulullah SAW. Hasan adalah cucunya Rasulullah SAW. Warahanatuhu. Ya. Wahuwa amirul mu'minin. Beliau adalah amirul mu'minin. Rahana. Rahana itu kesayangan Rasul. Ya. Beliau adalah amirul mu'minin. Ibnu amirul mu'minin. Amirul mu'minin. Anak dari amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wulida. Beliau dilahirkan fi 15 Ramadan sanata 30 minal hijrah. Beliau dilahirkan pada 15 Ramadan tahun ketiga Hijriah. Wa mata fil Madinah. Beliau wafat di Madinah. Wa dufina fil Baqi. Beliau diwafat, dikuburkan di Baqi. Ada yang menyatakan wafatnya, ada yang menyatakan wafatnya diracun dan yang lainnya. Wallahualam, tidak ada riwayat yang sahih menyebutkan sebab wafatnya. Ada yang menyatakan diracun dan yang lainnya. Fil Baqi, beliau dikuburkan di Baqi fi Rabiul Awal sanata 50, pada tahun 50 Hijriah bulan Rabiul Awal. Wal Husain, sedangkan Husain sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatuhu, dan juga orang kesayangannya beliau, wa huwa Ibnu Ali Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Husain anaknya Ali bin Abi Thalib, wulida fi Sya'ban, lahir pada bulan Sya'ban fi sana arba'ah, pada tahun keempat Hijriah. Wa qutila fi Karbala, terbunuh, beliau terbunuh di Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Jadi Ali bin Abi Thalib, Husain terbunuh pada tahun 50 Hijriah, meninggal pada tahun 50 Hijriah, ya. Adapun sebab meninggalnya ada khilaf di kalangan para ulama. Jaraknya 10 tahun 11 tahun lah. Kemudian disitu disebutkan Thabit huwa Ibnu Qais Ibnu Shimas Al-Ansari Al-Khazraji Khatibul Ansar qutila syahidan yaumal yamama sanata 11 Hijriyah fi akhiriha au awal sana 12. Thabit bin Qais Ibnu Shimas Al-Ansari Al-Khazraji, khatibnya orang-orang Ansar, suaranya lantang. Beliau terbunuh syahid pada perang Yamama pada tahun 11 Hijriyah, di akhir-akhir 11 Hijriah atau di awal-awal tahun 12 Hijriah. Yang kedua, yang terakhir ini Thabit bin Qais Ibnu Shimas, ini enggak nyambung, ya, bukan bab kita. Bab kita itu nama dia ini di belakang. Di mana? Masukkan pembahasan orang-orang yang disebutkan muayyanun bil jannah, orang-orang yang diponis masuk surga. Di antaranya siapa? Thabit bin Qais Ibnu Shimas. Selesai pembahasan khalifah, ya. Adapun setelahnya orang-orang yang masuk surga dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan, kalau yang mudah-mudahan Sabtu selesai, mudah-mudahan. Kalau tidak selesai, berarti pekan berikutnya. Ya. Markas Ibadah Rasulullah.